masuk dari iman terhadap hari akhir. Kullu ma yahsulu ba'dal maut fil qabri wa ma ba'dahu. Segala sesuatu yang terjadi setelah kematian, mulai dari alam kubur sampai perkara-perkara berikutnya, surga, neraka. Qala, as-su'al, pertanyaan. Iman terhadap hari akhir termasuk perkara yang wajib, rukun iman yang wajib untuk diyakini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukumi orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, adanya hari akhir dengan hukuman kekafiran. Allah mengatakan za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak dibangkitkan. Ayat ini jelas Allah menghukumi orang yang menyangka, meyakini bahwasanya tidak ada kebangkitan, maka dia kafir. Qala, as-su'al, pertanyaan. Yaqulu sa'il, seorang penanya berkata, fadilata syekh, wahai syekh kami yang mulia, intasyarat fi hadhihi al-ayyam awraqun. Pada hari-hari ini tersebar selebaran-selebaran atau lembaran-lembaran. Ya. Ihtawat ala surati mayyitin. Lembaran-lembaran itu, kertas-kertas tersebut berisi gambar seorang mayyit. Ustukhrija ba'da dafnihi bi thalathi sa'atin. Mayat tersebut dikeluarkan setelah pemakamannya 3 jam. Yakni mayat itu dikeluarkan 3 jam setelah pemakaman. Wa qad dhaharat 'alayhi atharul 'adzabi. Ternyata tampak bekas-bekas siksaan. Wa qad dhaharat 'alayhi atharul 'adzabi fi 'ainayhi wa famihi. Tampak bekas-bekas siksaan pada kedua matanya, wa famihi, mulutnya, wa sa'iri jasadih, dan seluruh tubuhnya. Disebar berita semacam itu dalam selebaran-selebaran. Fama hukmu syari'i fi dhalik. Apa hukum syariat tentang perkara tersebut? Minta bimbingan kepada seorang alim. Karena ini terkait dengan perkara agama, keyakinan. Bagaimana menyikapi hal semacam ini? Qala wa hal sahihun. Apakah benar? Anna atharu azabil qabri. Bahwasanya bekas-bekas siksaan kubur. Tazharu linnas. Tampak bagi manusia. Ini manusia bisa melihatnya. Apakah benar bahwasanya bekas-bekas siksaan kubur itu tampak bagi manusia? Idza ukhrijal mayyitu min qabrihi, jika mayit tersebut dikeluarkan dari kuburannya. Wa hal warada fi hadza haditsun, apakah hal demikian disebutkan dalam suatu hadis, dijelaskan dalam suatu hadis? Kita lihat jawaban beliau hafizahullahu ta'ala dari pertanyaan yang disebutkan. Apakah hal tersebut benar, selebaran-selebaran itu? Kemudian apakah benar bahwa bekas-bekas siksaan itu bisa dilihat oleh manusia yang hidup? Kemudian yang ketiga, apakah ada hadis yang berbicara tentang permasalahan ini? Beliau akan sebutkan jawaban terkait dengan pertanyaan itu, demikian pula faedah. Faedah penting bagi kita. Qala al-jawab, jawabannya. Rajulun, seorang lelaki. Kana min Bani Najjar. Dia dahulu dari Bani Najjar. disebutkan di bawah kadza fi Muslim fi sifatil munafiqin. Demikian dalam Sahih Muslim di dalam sifat-sifat kaum munafik. Wa fil Bukhari di dalam Sahih Bukhari disebutkan kana rajulun nasraniyan. Di dalam lafaz Imam Bukhari kana rajulun, dahulu ada seorang lelaki Nasrani. Fa aslama, lalu dia masuk Islam. Wa qara al-Baqarah wa Ali Imran, dia bisa membaca menghafal Al-Baqarah, demikian pula Ali Imran. Fa kana yaktubu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu selain dia masuk Islam menghafal Al-Baqarah Ali Imran, dia juga menulis wahyu. Fa kana yaktubu lin-nabi ay al-wahya, menulis wahyu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ya. Fa'ada nasraniyan, namun setelah itu dia kembali lagi menjadi Nasrani. Kufur, murtad. Nah. Kembali lagi menjadi seorang Nasrani. Kelengkapan hadisnya di dalam Sahih Bukhari, fakana yaqul, lelaki itu mengatakan, ma yadri Muhammad illa ma katabtu lahu. Kata lelaki itu, jadi Nasrani masuk Islam, menghafal Al-Baqarah, Ali Imran, menulis wahyu untuk Nabi, kemudian kembali lagi menjadi Nasrani. Fakana yaqul, dahulu orang ini mengatakan, ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu. Muhammad itu tidak mengetahui apapun kecuali yang saya tulis. Ya, kata lelaki itu. Ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu. Muhammad tidak mengerti apapun kecuali yang saya tulis. Fa amatahu Allah, kemudian Allah mematikan dia, mematikan laki-laki itu. Fadafanuhu, kemudian kaum Nasrani menguburkan dia. Fadafanuhu fa asbaha wa qad lafadhathu al-ard. Ternyata di pagi hari tadi dimakamkan, dikebumikan, dimasukkan bumi, di pagi hari mereka dapatkan apa? Waqad lafadhathu al-ard. Bumi telah mengeluarkan, memuntahkan lagi, tiba-tiba keluar dari bumi. Sudah dimakamkan. Faqalu, kata orang-orang Nasrani tadi, hadza fi'lu Muhammad wa ashabihi lima haraba minhum, ini perbuatan Muhammad dan para sahabatnya karena lelaki ini kabur, ya, kabur dari ajaran agama Islam. Fanabashu an sahibina faalqauhu fahafaru lahu, kemudian kata mereka, ini perbuatannya Muhammad dan para sahabatnya karena dia lari dari mereka. Lalu Muhammad dan para sahabatnya menggali kuburan itu, menggali kembali saudara kita lagi itu. Fa'alqauhu, kemudian dibuang begitu saja. Kemudian apa yang mereka lakukan? Fahafaru lahu, kemudian digalikan, dibuatkan lubang. Fa'amaku, lebih dalam lagi, dibuatkan lubang lebih dalam. Fa asbaha wa qad lafadathu al-ard, ternyata besok didapati sudah dimuntahkan lagi oleh bumi, dikeluarkan lagi oleh bumi, tiba-tiba di luar, tidak lagi dalam tanah, namun tiba-tiba di atas, di permukaan tanah. Faqalu, kata mereka, hadza fi'lu Muhammad wa ashab wa fi'lu Muhammad wa ashabihi nabashu an sahibina lima haraba minhum fa alqauhu. Ini adalah perbuatannya Muhammad dan para sahabatnya menggali saudara kita karena lari dari mereka, kemudian dibuang. Fahafaru lahu wa amaqu lahu, tambah dalam lagi, dibuatkan lubang lebih dalam dari sebelumnya. Fahafaru lahu wa amaqu lahu fil ard, lebih dalam dari sebelumnya dan sebelumnya. Mastata'u, ya. Fahafaru lahu wa amaqu lahu fil ardi mastata'u, sebisa mungkin, sedalam-dalamnya, dibuat lubang yang paling dalam menurut mereka, ya. Fa asbaha wa qad lafadhathu al-ard, ternyata besoknya, yang ini ketiga kalinya, besoknya didapati lelaki itu sudah di luar, berada di atas tanah. Fa'alimu, maka mereka tahu, sadar. Annahu laisa minan nas fa'alqauhu. Ya. Ternyata mereka sadar bahwasanya itu bukan perbuatan manusia. Annahu laisa minan nas, alaysa min fi'lin nas. Ini bukan perbuatan manusia. Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata mereka sadar, fa'alimu annahu laisa minan nas fa'alqauhu. Sudah tahu bahwasanya itu bukan perbuatan Muhammad dan para sahabatnya. Setelah itu sudah dibiarkan, enggak lagi dikebumikan, enggak lagi dibuatkan lubang untuknya. Ini yang disebutkan dalam Sahih Na'am Al-Bukhari. Kita lihat apa yang disebutkan di sini. Qala, al-jawab, jawabannya, rajulun kana min bani Najjar, seorang lelaki dahulu dari dia adalah seorang dari kabilah Bani Najjar. Fa aslama fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Islam pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qara'a suratay al-Baqarah wa Ali Imran. Dia membaca dua surat, surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Summa lahiqa bi ahli al-kitab. Kemudian dia ikut ahli kitab. Fafarihu bihi, maka ahli kitab tersebut bergembira. Masuk Islam, kemudian murtad. Maka mereka pun bergembira, ahli kitab tadi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, umat Nasrani. Wa rafa'u min sya'nihi, maka dia pun diangkat oleh mereka. Mereka mengangkat kedudukan lelaki itu. Thumma mata, kemudian dia mati. Fadafanuhu, kemudian dimakamkan. Falafadathu al-ardu, lalu bumi memuntahkannya, mengeluarkan. Walam yarau athara at-tashwih fihi wala athara al-azab. Ternyata mereka tidak melihat di situ, walam yaro, tidak mendapati bekas-bekas tashwih, yakni di apa, dicoreng-coreng mukanya ataupun bekas sayatan dan semisalnya, enggak ada bekas-bekas yang tampak kejelekan di situ. Walam yaro athara tashwih fi wala athara al-'adzab, tidak pula bekas-bekas siksaan. Tsumma dafanuhu marratan ukhra, kemudian mereka memakamkan lagi kedua kalinya. Falafadathul ardu, ternyata bumi mengeluarkan lagi, memuntahkannya. Fatarakuhu, kemudian mereka membiarkan. Tadi disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, mereka melakukan penggalian, menggali kuburannya 3 kali, kemudian setelah itu fataraku, kemudian mereka tinggalkan, sadar bahasanya itu bukan perbuatan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Wa ma hakau wa asya'u annahum ra'au al-'adzab fi. Wa ma hakau, mereka tidak berbicara, tidak pula menyebarkan bahwasanya mereka melihat azab padanya. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tidak tampak di situ, ya, bekas-bekas azab, tidak disebutkan. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Ini jawaban, wahal warada fi hadza haditsun, jawabannya warid, ada hadis yang berbicara tentang permasalahan ini. Qala ala kulli hal, al-muhim, apapun keadaannya, nahnu nu'minu bi'adzabil qabri wa na'imi. Ini yang paling penting, apapun yang terjadi, ya, kita beriman terhadap azab kubur dan nikmat kubur. Dalilnya sangat banyak dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa minal umuri al-ghaibiyyah, ini termasuk perkara ghaib. Wa mizatul mu'min annahu yu'minu bil ghaib, dan keistimewaan seorang mukmin dia beriman terhadap perkara yang gaib. Ya. Keistimewaan seorang mukmin, dia beriman terhadap perkara yang gaib. Ya. Kalau hal itu merupakan perkara yang tampak, mudah bagi manusia untuk meyakini. Karena apa? Karena dilihat oleh mata kepala dia. Adapun perkara yang gaib, apa yang terjadi di alam kubur, apa yang akan terjadi setelah kematian, apa yang akan terjadi ketika kebangkitan. Nah, ini semuanya adalah perkara gaib. Itulah keistimewaan seorang mukmin. Tidaklah dia beriman kecuali keimanan ataupun perkara yang tidak diketahui oleh his, panca indera. Adapun perkara yang diketahui oleh indera, manusia meyakininya. Api itu panas dan itu dan lain sebagainya. Tidak ada bedanya, ya, antara seorang muslim dan mukmin dalam perkara-perkara yang tampak. Berbeda halnya dengan perkara-perkara yang belum terjadi, perkara gaib di akhirat nanti. Itulah keistimewaan seorang muslim dari orang kafir. Orang mukmin membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, demikian pula masuk pula beriman, keimanan itu mengimani apa yang akan terjadi di akhir zaman, turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal. Itu yang membedakan antara seorang mukmin dengan orang kafir. Mengimani perkara-perkara yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun akal-akal manusia tidak bisa menjangkaunya. Thumma, kemudian, kata beliau, hadhihi as-suratu aina hasalat. Tadi, lembaran-lembaran itu, kata beliau, hadhihi as-suratu aina hasalat, gambar ini di mana terjadinya? Di mana terjadinya? Man sahibuha, siapa orangnya itu? Gambar siapa itu? Nabashuhu au kharaja minal qabri au kaif, mereka gali mayat tersebut, ya, atau keluar sendiri dari kuburan mayatnya, atau bagaimana terjadinya? Ceritakan apa asalnya kok tiba-tiba disebarkan berita-berita semacam itu. Ini kejelian para ulama. Tidak terburu-buru di dalam menilai. Demikian pula menyebarkan berita. Baik beritanya itu gembira ataukah beritanya itu apa? Berisi kejelekan. Mungkin hal yang serupa pernah sebagian kita mendengar, ini ada rekaman. Ya. Rekaman di situ katanya dimasukkan rekaman ke dalam bumi atau kedalamannya seberapa. Kemudian di situ ada jeritan-jeritan orang yang disiksa. Jeritan-jeritan orang disiksa. Saya pernah mendengar rekaman ini beberapa tahun yang lalu. Di Ma'at ini juga. Ada yang, walaupun mungkin sebagainya enggak mengetahui. Ya, mungkin itu sudah tersebar di beberapa tempat. Rekaman semacam itu. Itu jeritan-jeritan katanya bahwasanya ini adalah siksaan yang didapati oleh orang yang di alam kubur, ya. Serupa dengan ini. Dari mana sumbernya? Siapa yang merekam? Terus tambah lagi di situ ada kalimat, ada yang berteriak la ilaha illallah dan seterusnya. Ya. Jadi hati-hati dengan berita semacam itu. Berita rekaman ataupun video, apalagi zaman sekarang, ya. Namanya video bisa diputarbalikkan, ya. Dipoles, diubah. Termasuk pula gambar-gambar semacam ini. Wa idza ja'ahum amrum minal amri awil khawfi adza'u bih walau rudduhu ila rasuli wa ila ul amri minhum la'alimal ladzina istanbatu minhum. Jadi hati-hati dalam menerima berita, demikian pula menyebarkannya. Termasuk pula dalam WA, Telegram dan lain sebagainya. Kopas, copy paste. Mudah, wah Masya Allah dapat berita bagus, berita aneh, saya yang pertama kali menyebar. Nah ternyata diteliti beritanya salah, sudah tersebar, kadang tersebar kemana-mana. Hati-hati dengan hal semacam ini. Kata beliau, nabashuhu au kharaja minal qabri au kaif? Mereka keluarkan dari kuburan, ataukah mayitnya itu tiba-tiba keluar sendiri, atau bagaimana? Inna bashuhu, kalau mereka keluarkan mayit itu, fala yajuzu lahum nabashu al-amwat. Kalau mereka keluarkan, tidak boleh bagi mereka untuk mengeluarkan mayit tadi. Akan terjatuh misalnya, nanti akan melukai mayitnya jika dia muslim. Qala as-sa'il, sang penanya mengatakan, yaqulun, mereka mengatakan, anna hadha, yaqulun, mereka, ya, yaqulun, mereka mengatakan, anna hadha minin kishafi alami alamin kafirin. Ini, ayat ini dibongkar dari negeri kafir. Dibongkar dari negeri kafir. Kuburannya tadi, yakni mayatnya itu mayat dari kalangan kafir, demikian pula di negeri kafir. Asy-Syaikh qala, Syekh mengatakan, la haula wala quwwata illa billah. Ya, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Taala. Hal yusaddaqu al-alamul kafir, apakah dibenarkan, ya, kita, apakah, ya, berita yang datang dari orang kafir itu langsung kita benarkan? Ini mi'yar, patokan. Ya, jangan terburu-buru dengan berita yang datang dari orang kafir. Orang Amerika mengatakan sudah bisa mendarat ke bulan. Ya, kan itu. Di antara mereka pun terjadi kontroversi, pertentangan. Terbukti setelahnya, ya, bahwasanya itu, lihat, di belakangnya ada bayang-bayang tali. Bisa jadi itu rekayasa mereka sendiri, dibongkar sendiri oleh kelompok yang lainnya, ingin menunjukkan bahwasanya Amerika sudah sampai ke bulan, dibongkar oleh lawannya, mereka sendiri. Nyata ada di situ ada bayang-bayang. Apakah mungkin ada bayang-bayang di sana, kan itu? Diprediksi bahwasanya itu, ya, terjadi, dilakukan di padang pasir di sana. Itu satu contoh. Walaupun para ulama sudah berbicara tentang permasalahan ini, seandainya Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan, ya, seandainya benar mereka itu sudah bisa mendarat di bulan, tentunya itu tidak sampai ke langit pertama. Ya. Seandainya demikian, berarti bulan, mendaratnya mereka di bulan, tidak melebihi langit yang pertama. Wallahu a'lam. Nah. Kata beliau, hal yusaddaqu al-alamul kafir, apakah dibenarkan berita dari, ya, negeri kafir? Hatta al-muslim al-fasiq, sampai seorang muslim yang fasik, yang lebih rendah derajatnya, artinya lebih baik kondisinya daripada orang kafir. Hal yusaddaqu fima yukhbir, orang muslim yang fasik, apakah dibenar yang fasik, ya, orang muslim yang fasik membawa berita, apakah dibenarkan berita yang dia bawa? Allah sudah mengatakan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang fasik, ya, mazala musliman, dia masih dalam garis keislaman. Jika orang fasik datang kepada kalian binaba'in, membawa suatu berita, fatabayyanu, maka telitilah, fatasabbatu dalam qiraah yang lain, perhatikan, teliti, jangan buru-buru, ya, yang membawa berita peminum khamar, yang membawa berita adalah orang yang mudah berdusta, yang membawa berita orang yang banyak melakukan dosa besar, jangan terburu-buru. Qala, aina usulul Islam wa nususuh? Mana prinsip-prinsip agama Islam yang sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk pula dalam ayat ini, wa nususuhu, demikian juga nas-nas yang berbicara tentang permasalahan ini, jika datang berita dari mereka. Jahlun mutabbaqun 'indan nas, kejahilan telah menimpa manusia, tidak mengerti, ya, agama Islam dengan hakiki, mudah menerima berita, mudah menyebarkannya. Qala, Kemudian beliau menyebutkan hakikat apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Mithlu hadhihi al-hiyali ya'maluha an-nasara. Ini hakikatnya. Tipu daya semacam ini dilakukan oleh kaum Nasrani. Iktashafuha fi Rusia. Mereka membongkar ya, atau melakukan tipu daya-tipu daya tersebut di Rusia. Lam yaktashifuha fi Eropa wa Amerika. Tidak mereka lakukan di Eropa maupun di Amerika. Mereka lakukan di mana ini? Di Rusia. Demikian pula apa rekaman itu dinisbahkan kemana? Di sana, di Rusia. Rusia maklum, ya agama yang mayoritas ada di sana, bukan Islam, bukan pula Nasrani, namun lebih dekat kepada ateis. Lam yaktashifuha fi Eropa wa Amerika. Tidak mereka lakukan di Eropa maupun Amerika. Apa agama mayoritas di sana Eropa, Amerika? Nasrani, ya, Kristen. Yumkin iktishafuha fi biladil muslimin. Bisa jadi, ya, pembongkaran tadi itu dilakukan di negeri muslim. Walam yaktishifuha fi biladihim. Tidak mereka lakukan di negeri-negeri mereka, kaum Nasrani. Li'annahum yaz'umun. Karena mereka mengklaim, menyangka, anna biladahum kullahum fil jannah. Ini. Mereka menyangka bahwasanya negeri mereka semuanya itu di surga. Ya. Semuanya adalah penduduk surga. Jadi enggak perlu dibongkar. Yadhakuna 'alan nas. Mereka menyepelekan manusia. Menertawakan manusia. Menganggap manusia itu selain mereka tidak ada apa-apanya. Qala wan nasara 'indahum minal makri wal kaidi. Kaum Nasrani, mereka memiliki tipu daya, tipu muslihat. Ma yafuquna fihi al-yahud, yang melebihi kaum Yahudi. Kata beliau, hafizahullah ta'ala. Fihim malahidah wa zanadiqah. Fihim malahidah wa zanadiqah wa utatun. Di tengah-tengah mereka terdapat malahidah, mulhid. Mulhid maknanya al-adil anil haq. Al-mudkhil fihi ma laysa fihi. Mulhid, yakni orang yang keluar dari kebenaran. Memasukkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mulhid, kufur. Wa zanadiqah, zindiq. Ya. Sebutkan dalam Taj al-Arus beberapa makna zindiq, di antaranya man la yu'minu bil akhirati wa bir rububiyyah, orang yang tidak beriman terhadap hari akhir, wa bir rububiyyah, tidak pula rububiyyah, wa wahdaniyatil khaliq, dan tidak mengimani kemahaesaan Allah. Ada pula menyebutkan bahwa zindiq ini bermakna al munafiq. Zindiq bisa pula bermakna munafik. Man yubtin al-kufra wa yudhhir al-iman. Man yubtinul kufra wa yudhhirul iman. Orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Munafik. Sampai disebutkan tidak ada beda antara zindiq dan munafik. Ada pula menyebutkan sulit membedakan antara zindiq dan munafik. Kemudian utatun. Utat jamak dari atin, seperti na'am qadin, al-qadi jamaknya al-qudah. Utatun yakni mustakbir, al-mujawiz li hududillah, orang-orang yang melampaui batasan-batasan Allah. Yakiduna lil-islam, mereka membuat tipu daya terhadap Islam. Aktsara minal yahud, lebih tinggi, lebih berat tingkatannya daripada kaum Yahudi. Wa min makaidihim, di antara tipu daya mereka, annahum humul ladzina ja'u bil yahudi ila Palestine. Beliau bongkar hakikatnya. Bagaimana kaum Yahudi bisa datang ke Palestina. Di antara tipu daya kaum Nasrani, ya, bahwasanya merekalah kaum Nasrani, merekalah yang mendatangkan orang-orang Yahudi ke negeri Palestina. Mereka ini yang menjadi sebab datangnya kaum Yahudi berhasil masuk ke negeri Palestina. Qala fihim unasun wa awamun wa fihim rahmatun. Kemudian beliau menjelaskan sebenarnya kaum Nasrani itu siapa saja. Fihim, di tengah-tengah kaum Nasrani, unasun awam, ada yang awam. Wa fihim rahma, ada pula yang memiliki rahmat. Lakin, namun, wallahi, demi Allah, fihim utatun wa zanadiqatun in iktashafahum al-muslimun. Ternyata di tengah-tengah mereka, ya, ada utah, orang-orang melampaui batas, zindiq, munafik, dibongkar oleh kaum muslimin. InsyaAllah kita singgung sedikit nanti. Min fajri al-islam, sejak kejayaan agama Islam. Wahum akhbasu minal yahud, mereka lebih kotor daripada kaum Yahud. Wal'an, ya, saat ini yakiduna lil islam, mereka berupaya untuk menipu kaum muslimin. Ya. Satu contoh, mungkin sebagian antum pernah lihat kitab kumpulan hadis ataupun disitu fihris, ini semacam kamus untuk mencari hadis-hadis nabawi. Jadi Kutubus Sittah dan Muwatta Imam Malik, mereka yang membuat itu, membuat fihris. Yani, hadis ini diawali dengan kata apa? Kalau dulu enggak ada ya, semacam ada Maktabah Syamilah, kemudian ada internet dan semacam apa yang ada sekarang ini, tinggal diklik, ketik sudah keluar. Kan itu. Berapa tahun yang lalu mereka melakukan istikhdam, yakni membuat fihris bagaimana caranya mencari hadis-hadis Nabi. Hadis Bukhari, Muslim, ya, Ahmad, ya, kemudian Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Malik, ya, membuat, jadi dibuat kamus. Kalau anda melihat kamus Munawir bisa alif, ba dan seterusnya. Ya. Ini yang membuat kamus ini, fihris ini adalah orang-orang misionaris. Orang-orang misionaris yang ingin, ya, menjatuhkan Islam. Tujuannya apa? Mereka buat, ya, menyusun untuk memudahkan mencari hadis Nabi. Anda tahu sendiri, di antara mereka ada yang hufazul Quran, hafal Al-Quran, mutqin, bahasa Arabnya fasih. Ya. Demikian juga di antara apa yang mereka lakukan adalah ini, membuat kamus bagaimana mencari hadis Nabi. Nah, dibuat itu. Ya. Yang buat itu siapa? Mereka adalah al-mustasyriqin, kaum misionaris. Mereka cetak, disebutkan di sana bahwa cetakannya itu hanya 500 kitab. Sangat sedikit jumlahnya. Menunjukkan bahwasanya itu, dan terbukti bahwasanya itu ada di sana, di negeri Eropa. Nah, adapun sekarang sudah tersebar di mana-mana kitab ini. Nah, itu satu contoh. Ya. Kemudian bila sebutkan di sini, ya, kenyataan yang ada. Al-an, saat ini. Hadza alladhi ismuhu Zuwaimir, saat ini orang yang namanya Zuwaimir. Naam, orang yang namanya Zuwaimir, Nashrul Mubashirin atau Nashara al-Mubashirin. Zuwaimir ini menebar al-Mubashirin, orang-orang misionaris. Dia adalah orang yang menebar misionaris di dunia. Fil alamil islami, dia menebar kaum misionaris di negara-negara kaum muslimin. Wa kadza wa marra alaihim waqtun tawilun, demikian terus berlalu waktu yang panjang. Wa qalu, kata mereka al-mubashirin, kaum misionaris ini, mereka mengatakan Mungkin nanti ingat juga bahwasanya orang Belanda di Indonesia masuk dengan 3G, ya. Apa? Gospel, Gold, apa? Glory, ya. Di antara prinsipnya adalah menyebarkan agama Nasrani masuk ke negeri Islam, selain menguasai, demikian pula mengambil na'am harta benda rempah-rempah yang ada di Indonesia. Ini di antaranya. Sampai sekarang antum dapati beberapa gereja berada di Indonesia dari Belanda. Qalu, mereka mengatakan, al-mubasyirun tadi, kaum misionaris, lam nanjah, kita belum berhasil. Ma najahna, kita tidak berhasil. Wala ahadun dakhala fi an-nasraniyah, tidak ada seorang pun yang masuk agama Nasrani. Qala, kata dia, Zuwaimir, la, enggak. Antum najahtum, kalian sukses. Nahnu laisa qasduna ikhrajal muslimin min dinihim wa idkhalihim fin nasraniyah. Tujuan kita bukan mengeluarkan kaum muslimin dari agama mereka lalu memasukkan wa idkhalahum, ya. Nahnu laisa qasduna ikhrajal muslimin min dinihim wa idkhalahum fin nasraniyah. Tujuan kita bukanlah mengeluarkan kaum muslimin dari agama mereka, memurtadkan mereka, lalu memasukkan ke dalam agama Nasrani. Bukan. Fa inna hadza tasyrifun lahum, ini suatu kemuliaan bagi mereka kalau keluar dari Islam masuk Nasrani. Kata siapa? Zuwaimir. Keistimewaan. Terlalu istimewa, terlalu mulia kalau masuk agama Nasrani. Lakinna qasdana, namun tujuan kita, ikhrajuhum minal Islam thumma liya'khudhu ayyadinin. Tujuan kita adalah agar mereka murtad, keluar dari agama Islam, lalu mereka mengambil agama apapun, baik agama Yahudi, Hindu, Buddha, ataupun tidak beragama, komunis. Na'udzubillah. Al-an hakadha yaf'alun, saat ini demikian yang mereka lakukan. Nafsu nazariyati Zuwaimir, seperti, ya, pandangan Zuwaimir, yunaffidhunaha, mereka terapkan. Ad-da'watu ila hiwaril adyan, seruan dialog antara agama. Wa wahdati al-adyan, persatuan agama, semua agama satu. Ila akhirihi, dan lain sebagainya. Yuriduna an yakhruja al-muslimuna minal Islam, mereka ingin kaum muslimin keluar dari Islam, murtad. Wa yadhhabuna ila ayyi dinin, keluar, masuk ke agama apapun. Wa laysu harisina ala dukhulihim fin nasraniyah, mereka tidak memiliki semangat, tidak memiliki tekad untuk memasukkan muslimin ke agama Nasrani. Li anna fi dukhulihim fin nasraniyah, zahirnya takriman, ya. Karena masuknya muslimin ke agama Nasrani, takriman lahum, li anna, karena sebagai isim anna, itu adalah suatu kemuliaan, dimuliakan kalau mereka masuk Nasrani, enggak layak. Ala haddi za'mihim, sesuai dengan, ya, klaim mereka. Wa hum ma yuriduna ikramahum, mereka tidak menginginkan untuk memuliakan kaum muslimin sama sekali. Ainal an alwa'un lil Islam, mana orang-orang yang selama ini menjaga kaum muslimin Islam. Wali makayidi haula, dan tipu daya mereka, di mana mereka? As-suhufu tudtilu, suhuf, yani koran-koran, surat kabar mendustakan, enggak ada itu. Wal kuttabu yubtilun, para penulis jurnalistik dan lain sebagainya juga mendustakan, enggak ada, enggak benar orang Islam murtad. Wal ikhwanul muslimun yubtilun, juga demikian ikhwan muslimin menolak. Li hadhihi ad-da'ayati ma'al asafi syadid, menolak, ya, kenyataan-kenyataan tadi, yakni ad-da'ayat, yakni klaim-klaim tadi, bahwasanya kaum Nasrani berupaya untuk mengeluarkan kaum muslimin. Karena ikhwan muslimin tahu sendiri bagaimana prinsip-prinsip batil yang ada di tengah-tengah mereka. Prinsip dari sekian prinsip utama mereka, nata'awanu fi mattafaqna 'alaihi wa na'tadziru ba'duna ba'dhan wa ya'tadziru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi. Kaidah batilah, kaidah batil. Kaidah yang pertama, demikian pula kaidah yang kedua. Qala as-su'al syaikhana, wahai syekh kami, lam afham, saya enggak faham. Qaulak annan nasara, saya tidak faham bahwa ucapanmu bahwa kaum Nasrani amkaru wa akhbathu minal yahudi, bahwasanya kaum Nasrani lebih besar tingkat makarnya di budayanya dan lebih keji daripada kaum Yahudi. Fa ushkila alayya qawluhu ta'ala, ada muskilah pada diri saya terkait dengan firman Allah Ta'ala titik-titik, itu maksudnya mungkin ayat yang di bawah, Allah alam. Qala al-jawab, jawabannya, ba'dun nasara wa laysa kullun nasara, sebagian kaum Nasrani, bukan seluruh kaum Nasrani. Sebagaimana di depan tadi ya, fihim unasun awam, fihim rahmah, fihim utah, zanadiqah. Ada yang awam dan seterusnya. Sebagian Nasrani bukan semuanya. Ba'dun nasara hum malahidah. Di antara kaum Nasrani sebagian mereka adalah ada orang-orang mulhid, kufur, kafir, labisina nasraniyata, dia mengenakan baju Nasrani menjadi pendeta dan semisalnya. Wal ayatu allati tarmi ilaiha, ayat yang dimaksudkan oleh ayat tersebut, innama hiya fi qaumin aslamu, atau bisa na'am tarmi khitabnya kepada as-sa'il tadi, al-ayah wal ayatul ladhi tarmi ilaiha, tushir ilaiha, ayat yang kau maksudkan tadi, innama hiya fi qaumin aslamu, itu maksudnya adalah kaum yang masuk Islam. Wasiyaku yadullu ala hadha, konteks kalimatnya menunjukkan demikian. Untuk memahami ayat atau hadis, antum lihat ya, sibak, lihak, demikian pula siak, tiga ini. Sibak dilihat sebelumnya, kemudian lihat dilihat setelahnya, demikian pula siak dilihat apa ayat tersebut yang dibicarakan. Allah mengatakan, la tajidanna ashaddan nasi adawatan, engkau akan dapati wahai nabi manusia yang paling keras permusuhannya, illadzina amanu, terhadap orang-orang beriman. Siapa itu? Al-Yahuda wal-ladzina asyraku, orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin. Walatajidanna aqrabahum mawaddatan lil-ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan engkau pasti akan mendapati orang yang paling dekat kecintaannya kepada kaum mukminin, orang-orang yang mengatakan kamilah orang Nasrani. Dzalika bi'anna minhum, hal tersebut karena di antara mereka qissisin, para pendeta, wa ruhbanan, para rohib, wa annahum la yastakbirun. Allah mengatakan dzalika bi'anna minhum min tab'idiyah, di antara mereka ada para pendeta, para rohib, dan di antara mereka ada orang yang tidak sombong, yakni tunduk kepada Islam. Tsumma ba'da dzalik, kemudian Allah mengatakan, qal wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul, tatkala mereka mendengar ma unzila ila ar-rasul, wahyu yang diturunkan kepada rasul, tara a'yunahum tafidhu minad dam'i, engkau melihat mata-mata mereka, tafidhu minad dam'i, mencucurkan air mata, menangis, mimma 'arafu minal haqq, karena melihat kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Ternyata benar apa yang dalam Al-Qur'an itu persis dengan apa yang ada dalam Injil, ya, sehingga mereka sebagainya masuk Islam, ya, Abdullah bin Salam dan lainnya, ya, mendapatkan dua pahala, membenarkan Nabi Isa, demikian pula dia membenarkan Nabi Muhammad. Yaqulun, mereka mengatakan, Rabbana amanna, wahai Rabb kami, kami beriman, faktubna ma'asyahidin, maka tulislah kami termasuk orang yang bersama dengan syahidin, yang menyaksikan kebenaran tersebut. Walladzina yaquluna amanna wa syahidna, orang-orang mengatakan ya, kami beriman dan menyaksikan, wa kadza, dan seterusnya, faulaika qaumun aslamu, mereka adalah kaum yang masuk Islam. Afil jumlah, kesimpulannya, al yahudu secara global, al-Yahudu akhbathu minan Nasara. Kaum Yahudi lebih keji daripada kaum Nasrani. Wa aktsaru haqdan minan Nasara, lebih jahat, lebih benci, ya. Lebih dengki terhadap kaum Nasrani. Wa aktsaru adawatan fil jumlah, dan lebih besar permusuhannya secara global. Walakin namun yujadu fin Nasara, didapati dalam kaum Nasrani, minal malahidah, ada orang-orang yang lebih kufur dari mereka. Kama qultu lakum, sebagaimana yang sudah saya sebutkan kepada kalian. Yakni malahidah wadu'u minan Nasraniyah, mereka adalah kaum mulhid, dan wadu'u ay halaku, mereka orang-orang yang binasa dari kalangan kaum Nasrani. Akhbathu minal Yahud wa amkar, lebih keji, lebih besar tipu dayanya. Al-hurubu as-salibiyah, perang salib. Alal muslimin, yang mereka ya tancapkan terhadap kaum muslimin, masyhur perang salib ini. Wal makaidu wat ta'amuru ma'at tatar wa ghairiha, ya. Tipu daya dan komplotan yang mereka lakukan, persekongkolan mereka dengan kaum Tatar dan lain sebagainya. Yakni zalzalu al-muslimin, mereka mengguncangkan kaum muslimin. Aktsara minal Yahud, lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Wataradul muslimin minal Andalus, mereka mengusir kaum muslimin dari negeri Andalus, Spanyol. Wasta'maru biladal muslimin, mereka menjajah negeri kaum muslimin, termasuk negeri kita. Siapa yang menjajah? Kaum Nasrani. Wasta'maru biladal muslimin, menjajah negeri-negeri kaum muslimin. Wal khatatu allati la yaf'aluha al-yahudu fil idrari bil muslimin, dan makar-makar, langkah-langkah yang mereka lakukan yang tidak pernah dilakukan oleh Yahudi dalam mendatangkan madarat terhadap kaum muslimin. Ini faedah yang sangat banyak yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.